Apakah termasuk dapat pahala iqalah bila ada yang WA mengatakan mau? Ternyata beberapa jam kemudian ketika sudah dibungkus mengatakan nggak jadi. Nah, segala usaha kita untuk memudahkan orang lain dan kita setelah mengeluarkan apa energi, tenaga, biaya, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun apa pembeli belum membayarkan uangnya, maka di sini kesempatan untuk mendapatkan apa pahala iqalah. Apa sih iqalah? Nanti kita akan bahas pembatalan transaksi. Karena kalimat mau ini sebenarnya apa telah mengikat transaksi antara penjual dan pembeli. Wallahu a'lam.